ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya. Batal ke-10 terakhir, tapi ini bukan bahasan terakhir karena ada penutupnya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sekaligus ada beberapa soal jawab terakhir. Ya. Ya. Qala rahimahullah ta'ala, al-i'rad an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Pembatal ke-10, berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah ta'ala, wa man adzlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma 'arada 'anha inna minal mujrimina muntakimun. Baik, ini perhatikan bahwa barang siapakah adzlamu, yang lebih zalim, siapakah yang lebih zalim, mimman dzukkira bi ayati rabbih, daripada orang yang dia telah diberikan peringatan tentang ayat-ayat Rabb-nya, sudah diberikan peringatan, summa arada anha, kemudian dia malah berpaling darinya. Inna minal mujrimina muntakimun, kami akan membalas orang-orang mujrim tersebut. Nah, ada sebagian orang begini, saya enggak mau belajar lah. Kenapa enggak mau belajar? Nanti daripada saya tahu, ntar saya enggak ngamalin, ntar saya dosa, mendingan enggak perlu tahu. Mendingan enggak perlu tahu. Kalimat ini hak apa batil? Batil. Ya, batil. Ya, maka yang dituntut ialah kita belajar dan berupaya untuk mengamalkan. Apa yang belum sempat diamalkan, kita upayakan. Kita beristighfar atasnya, namun kita wajib belajar. Ya, kita langsung aja baca syarahnya ya. Nah, coba dibaca di sini. Ini majuan dikit sini. Kayak mau tahlilan atau jauh-jauh. Sekalian di tembok. majuan sini bihar. Sabit. Sabit, Repi. Arka, majuan. Remon. Ngapain Remon antum di belakang, Remon? Ayo Mas Agus. Sini ya. Niko. Pak Yanto. Ilham, pul, maju pul, San, Kais, maju, Mustafa, maju sini Mustafa, Jaki, antum jangan situ segala, ayo Edward, Peko, cepat dong, maju, ya, Edward sembiring, baca dulu Edward, jarang-jarang nih orang karo kan, baca kitab, sembiring pula, ayo sembiring. Qala syarihullah, al-ayatu ad-dallatu ala kufri al-i'radi kasiratun, mislu qawlihi ta'ala, walladina kafaru amma undiru mu'ridun, wa mislu qawlihi ta'ala, wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi fa'aradu anha wa nasiya ma qaddamat yadah, wa mislu qawlihi ta'ala, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa, wa mithlu qawlihi ta'ala, wa man ya'shu 'an dhikri rahmani nuqayyid lahu shaytana wa huwa lahu qarin qarinun, wa mithlu qawlihi ta'ala, wa man yu'rid 'an dhikri rabbihi yaslukhu 'adaban su'ada, wa mithlu qawlihi ta'ala, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dunka wa nashuruhu yawmal qiyamati a'ma, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa, wa mithlu qawlihi ta'ala, wa idza ma unzilat suratun nazaru ba'duhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Wa mithlu qawlihi ta'ala la taj'alu du'a'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'do qad ya'lamu Allahu alladhina yatasalluna minkum liwada fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adhabun alim. Allahu subhanahu wa ta'ala hadzara bi hadhihi al-ayati min al-i'radi 'an dhikrihi wa huwa al-Qur'an wa sunnatu wa adamu ta'allumihima wa adamu al-amali bihima bi anwa'in min al-wa'idi wa ila janibi dhalika fa inna Allah subhanahu wa ta'ala raghiba fi ta'allumil ilmi an-nafi'i wa nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyu. Oh, maktub ke innallah ya. Boleh. Wan nabiyya sallallahu alaihi wasallam raghaba fi ta'allumil ilmi an-nafi wal 'amali bihi. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana al-mu'minuna yanfiru kaffa. Walaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqahu fid din wa yunziru qaumahum idza ruja'u ilaihim la'allahum yahzarun. وقال مبينا صلى الله عليه وسلم وقال مبينا أبا ها وقال نبيونا cetakan Mesir yang cetakan Saudi Edward sama kayak saya. Yang cetakan Saudi Mubayyinan. Enggak masalah. Ya. Ada sallallahu alaihi wasallam jelas Nabi. Ya. Mubayyinan ini i'rabnya hal. Waqala Mubayyinan. Dan beliau sosok bersabda dalam rangka menjelaskan. Nah. Itu ada ngelesnya kan? Cetakan Saudi, ada ziyadah tambahan. Terus man yuridillahu bihi khairan faqih fid dini fattafaq hasbu cukup. Ah. Edward baca lah tuh lembar itu Edward. Ayat semua. Ya, asyarah. Penjelasan kata Syekh, ayat-ayat yang menunjukkan ala kufril i'rad katsiratu. Yang menunjukkan atas kafirnya orang-orang yang berpaling dari agama Allah, tidak mau belajar, enggak mau mengamalkannya. Ya, semisal ucapan seseorang yang menyatakan Allah daripada saya tahu mendingan saya enggak perlu tahu. Akhirnya enggak mau ngaji. Ya. Udah ada kajian di kantor, enggak mau hadir. Di rumah enggak mau hadir. Khutbah Jumat tidur. Atau datang terlambat, pas khutbah Jumat dia ngobrol-ngobrol di belakang ngerokok. Ya. Pas iqomah baru deh, wudu segala macam. Ada nggak yang kayak gini? Banyak. Atau tidur dia. Pas khutbah Jumat tidur. Kalau saya semua nggak tahan, saya bangunin. Bangun. Saya nggak bakal mau ngelanjutin khutbah kalau dia belum bangun. Antum mau tidur nih khutbah? Apalagi ujitak si Jaki ini. Memangnya boleh khatib ngecitak? Boleh gak? Boleh. Ya, pada prinsipnya boleh ya. Nabi SAW sampai turun dari mimbar untuk melayani seorang Arab Baduy yang datang bertanya, kemudian balik lagi khutbah lagi, nah itu boleh. Ya, maka ayat-ayat yang menunjukkan atas kufurnya orang-orang yang berpaling dari agama Allah ini kathiratun banyak. Semisal firman Allah walladzina kafaru dan orang-orang kafir. Amma unziru mu'ridun. Perhatikan. Mereka mu'ridun, mereka berpaling dari apa yang telah diberikan peringatan kepada mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, waman adlamu mimman dzukira bi ayati rabbihi tsumma arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diberikan peringatan tentang ayat-ayat Rabb-nya, kemudian dia berpaling darinya dan dia melupakan yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Ini kedua. Yang ketiga, Wa idza qila lahum ta'alu, jika dikatakan pada mereka, kemarilah kalian ila ma anzalallahu wa rasul. Kemarilah kalian kepada apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Qur'an dan kepada Rasul, sunnah. Ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Maka engkau akan lihat, engkau wahai Nabi akan lihat orang-orang munafik menghalang-halangi mereka dari engkau dengan kuatnya penghalangan. Ini yang ketiga. Yang keempat, waman ya'shu. Ya'shu itu sama kayak apa namanya? Yu'rid, i'rad. Waman ya'shu an dzikri rahman. Ya. Waman ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang ya'shu, yang tapi ini majzum fi'il syart. Barang siapa yang ya'shu, berpaling dari peringatan Allah yang Maha Rahman, jawab syaratnya, wa nuqayyid lahu, kami akan adakan untuknya syaitonan, setan. Bahwa lahu korin, yang setan ini akan menjadi korin untuknya, menyertainya. Ini ayat keberapa ini? Hah? Ayat keberapa? Ketiga, ayat keempat. Waman yu'rid an dzikri rabbih yasluqhu 'adaban sa'ada. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Rabb-nya, maka ia Allah akan memasukkannya ke adab yang so'ada, yang berat. Ini yang keempat. Ayat kelima. Wa imma ayatiyannakum minni huda faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ini bukan syahidnya, bukan yang ini. Ya, tapi syahidnya ini. Waman a'rada an dzikri rahma waman a'rada an dzikri. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dunka, maka dia mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya wa, dia berkata, wahai Rabb, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, demikianlah ketika datang ayat-ayat kami kepada engkau namun kau melupakannya. Kadzalika al-yauma tunsa, demikian pula pada hari ini kau dilupakan. Ayat keberapa? Kelima. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman ayat ke-6. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'dhum ila ba'd. Apabila diturunkan kepada mereka sebuah surat, maka sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lain. Hal yarakum min ahadin summan sarafu? Ya, apakah ia melihat kalian, orang-orang itu melihat kalian, salah seorang di antara kalian, apakah salah seorang di antara mereka melihat kalian kemudian mereka berpaling? Sarafallahu qulubahum, maka Allah akan palingkan hati mereka, bi annahum qaumun la yafqahun, bahwa mereka kaum yang tidak dapat memahami. Ayat ke berapa ini? Ke-6. Ayat ke-7, la tajalu du'a ar-rasulika bainakum kadua ibadikum ba'da, janganlah kalian jadikan panggilan rasul seperti panggilan kepada sebagian satu sama sebagian panggilan kalian satu sama lain. Qad ya'lamu Allahu, ini qad bukan bermakna taklil atau taksir, kan qad masuk fi'il mudhari ya, tapi bermakna tahqiq. Nah, walaupun tahqiq itu masuknya ke fi'il madhi, tapi ini bermakna tahqiq. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwada, dan Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur pergi dari engkau liwada dengan mencari perlindungan. Ya, falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim, maka berikanlah peringatan pada orang-orang yang menyelisih perintahnya bahwa mereka akan dapat fitnah dan mereka akan dapat adab yang pedih. Di samping apa yang dibawakan oleh Syekh sebagai syahidnya, yaitu ayat surah As-Sajdah, waman adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma arada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Nah, ini banyak-banyak ayat ini. Banyak lagi ayatnya yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya, siapa yang berpaling dari peringatan, siapakah yang lebih zalim dari orang yang telah diberikan peringatan ayat-ayat Allah kemudian dia malah berpaling. Wallahu hadzara fi hadhihi al-ayati, dan Allah telah mentahdzir, memberikan peringatan di ayat-ayat ini, minal irad, dari berpaling, an dzikrihi, berpaling dari peringatan Allah, yaitu Quran dan Sunnah, tidak mau mempelajari keduanya, tidak mau mengamalkannya, ya, bi anwa'in minal wa'id, dan Allah memberikan peringatan dengan berbagai ancaman. Ila janibi dzalik, di samping itu, fa inna Allah raghaba fi ta'allumi fi ta'allumil ilmi nafi'. Allah memberikan motivasi untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Nabi SAW juga memberikan motivasi untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana lil mu'minun, dan tidak patut bagi kaum mukminun yanfiru kafatan. Mereka semua berangkat, semua berjihad, semua. Ya. Falau nafara min kulli firqatin minhum. Mengapa tidak pergi tiap-tiap golongan dari mereka, liyatafaqqahu fid-din, untuk mempelajari agama. Ya, liyunziru qaumahum, agar dia, agar yang sebagian kelompok ini nanti memberikan peringatan kepada kaumnya, idza raja'u ilaihim, apabila dia sudah kembali kepada mereka. La'allahum yahdharun, supaya mereka memberikan peringatan kepada mereka. Dan Nabi SAW menjelaskan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama ini. Nah, ya, berikutnya. Fadal, ya, dibaca di sini. Siapa? Mas Yanto. Fattafaqquhu bid-dini wa ta'allumul ulumi an-nafi'i min 'alamatil khairi allati aradahu Allahu lil-insani wa yuradu an tafaqquhu bid-dini min 'alamatil syarri wa ta'allumul 'ilmi 'ala qismaini qismul awwalu qismun fardhu 'ainin 'ala kulli muslimin la ahada yu'dharu bi jarihi wa huwa ma la yastaqimu dinul 'abdi dinul 'abdi wa huwa ma la yastaqimu illa bihi min ma'rifatil aqidati sahihati wa ma yudadduha aw yang kusuha wa ma'rifatu ahkami sholati wa zakati wa siyami wa haji wa umrati ay arkanul islami al-khamsatu apala buddha likulli muslimin arkanul islami al-khamsatu nah terus apala buddha likulli muslimin wa muslimatin ayyata'allamaha wa illa kaifa yu'addi dinahu 'ala al-wajhi al-mashru'i idza lam yata'allam hadhihi al-arkan al-khamsati hadhihi al-arkan al-khamsati nah fatafaqu fid-din, maka mempelajari agama ini, wa ta'allamu al-ulum, kemudian mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat, itu merupakan min alamatil khair, merupakan tanda-tanda, di antara tanda-tanda kebaikan. Alladzi aradallahu lil insan, yang Allah kehendaki hal tersebut bagi segenap hamba, bagi manusia. Wal irad an tafaqquhi fid din min alamati syarri, dan berpaling dari belajar agama ini merupakan tanda-tanda keburukan. Wa ta'allumul ilm ala qismain, mempelajari agama ini ada dua macam. Yang pertama, qismul awal, qismun fardhu ainin, itu jenis yang fardhu ain bagi setiap muslim muslimah, la ahada yu'dharu bi jahlihi, yang tidak seorang pun diberikan uzur atas ketidaktahuan dia. Yaitu apa yang tidak diuzur ini, wa huwa ma la yastaqimu dinul 'abdi illa bihi, yaitu sesuatu yang agama seseorang tidak lurus, agama seseorang tidaklah benar kecuali dengannya. Ya, berupa mengenal akidah yang benar, ya, dan lawannya kesyirikan. Dia belajar, dia mesti tahu yang benar ibadah hanya Allah. Ya, masa dia enggak tahu? Tinggal di era modern kayak begini, akses informasi banyak, kemudian dia meyakini, saya enggak tahu ibadah itu hanya untuk Allah saja. Saya pikir boleh juga buat jin, buat setan, buat ini enggak, gimana sih cobanya? Hah? Ini gimana ini? Atau yang dapat menguranginya. Dan juga mengenal ma'rifat sholat, hak hukum-hukum sholat, zakat, puasa, haji, umrah. Itu hukum-hukum rukun-rukun Islam yang lima. Falabudda likulli muslimin wal muslimatin ayyata'allamaha, maka muslim dan muslimah, semua muslim dan muslimah harus mempelajarinya. Wa illa, kalau tidak dia pelajari, kaifa yu'addi dinahu, gimana dia bisa menjalani agama dia, al-wajhil masyru', sesuai dengan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Idza lam yata'allam hadhil arkanal khamsah, jika dia tidak mempelajari, ya, rukun Islam yang lima ini, gimana coba? Taib al-qismu tsani, coba Bihar. Hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih Habibullah Ta'ala al-qism al-thani ma ta'allumuhu fardun kifayatun. Fardu kifayatin. Wa laysa 'ala kulli muslimin bal 'ala man 'indahu al-isti'dadi isti'dadu lidhalika. Wa huwa ta'allumu baqiyatin abwab bil 'ilmi min fikhil muamalati wa fikhil mawarithi wa fikhil ankihati wa fikhil hududi wa ila ghairi dhalika. Fahadal ilmu ta'allumuhu fardu kifayatin li hajatin nasi ilaihi. Wa idha qoma bihi man yakfi saqatal fardu anil baqina wa baqiya fi haqqil baqina sunnatan min afdalis sunnani li annahu qad la yatasanna li kulli ahadin an yata'allama hadhihi al abwaba min al ilmi falidhalika sara ta'allumuha fardu kifayatin 'ala al muslimina. Jenis yang kedua yang mempelajarinya itu hukumnya fardu kifayah, yaitu tidak wajib bagi setiap muslim. Bal ala man indahu al-istidadu, bahkan itu hanya, namun itu hanya ditujukan kepada setiap orang yang memiliki kesiapan lidalik untuk hal tersebut, yaitu mempelajari ta'allumu baqiyatil abwabil ilm, mempelajari bab-bab ilmu yang lain, misal fikih muamalah, fikih waris, fikih angkihah nikah, ya, fikih nikah yang terkait dengan talak, ya, rujuk, poligami, berbagi malam. Nah, ini fikul hudud, mempelajari had, hukuman-hukuman yang diterapkan, ya, bagi pencuri, pemabuk, orang yang bersumpah palsu, ya, berzina, yang dirajam, dan seterusnya. Hadal ilmu, ya, maka ilmu ini yang mempelajarinya hukumnya adalah fardu kifayah. Kenapa? Karena ada kebutuhan kaum muslimin atasnya. Apabila orang yang memiliki kecukupan, memiliki kesiapan, sudah menjalankannya, saqatal fardu anil baqi, maka kewajiban ini sudah gugur dari terhadap yang lain. Namun tetap ada itu bagi yang lainnya sebagai sunnah dari sunnah-sunnah yang lainnya. Artinya ini tetap mesti dikerjakan bagi yang lain, dijalankan oleh yang lainnya sebagai sunnah, ya, dari sunnah yang paling afdal. Di annahu qad la yatasanna, ya, karena hal tersebut tidaklah memungkinkan, tidaklah mudah, ya, bagi li kulli ahadin, bagi setiap orang, ayata'allama hadhil abwaba, mempelajari bab-bab itu tadi, bab-bab ilmu tadi. Fadidarika sara ta'allumuha fardu kifayatin 'alal muslimin. Oleh karena itulah mempelajarinya hukumnya adalah fardu kifayah bagi kaum muslimin. Nah, Mas Arif, fadal. على المرجئة الذين يقولون إن العمل يكفي الاعتقاد بالقلب والتصديق بالقلب ولو لم يعمل. فالشيخ هنا يقول إذا لم يعمل أي رفض العمل مع قدرته عليه وتمكنه منه، أبى أن يصلي أو يصوم أو يزكي أو يحج الفريضة أو أبى أن يجتنب المحرمات ويؤدي الواجبات، فهذا يكفر لأنه لم يعمل بالدين. والله جل وعلا يقول ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Kata beliau al-i'rad ma'nahu al-insiraf, berpaling ani syai', berpaling dari sesuatu ma'adami raghbati fihi, dengan disertai tidak adanya antusias, keinginan terhadapnya. La yata'allamuhu, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mempelajari agama. Kenapa? Raghbatan anhu. Ini beda ya, raghbah fihi sama raghbatan anhu. Kalau pakai mutaadi dengan fi, suka. Kalau anhu, enggak suka. Makanya kata Nabi, man raghiba an sunnati, berarti benci, tidak suka. Ya, bukan karena malas atau karena ada mukudrah, karena enggak mampu, tetapi karena memang dia enggak suka terhadap pelajaran agama. Wa hadza yaqur li'annahu la yuridu din. Maka orang inilah yang kafir karena dia tidak menginginkan agama. Fa idza arada an ta'allumihi kafara. Apabila dia berpaling dari mempelajari agama maka dia kufur. Ya. Li'annahu law kana fid dini raghbatun. Li'annahu law kana lahu fid dini raghbatun. Karena seandainya kalau dia punya antusias, keinginan terhadap agama ini, la ta'allamahu. Tentulah pasti dia mempelajarinya. Ya. Wa min haula'i, maka di antara mereka ada yang yunadun. Ya. Ada yang memang yunadun. Ya. Mereka ini menentang. Ya. Afwan. Nada yunadun, menyerukan, ya. Mereka di antara mereka ini ada yang menyerukan al-ana saat ini bitankiyatil manahij. Tankiyah itu masdar dari naqqa yunaqqi tankiyah. Maknanya apa? Istakhraja minhu. Artinya apa? Kalau kita terjemahkan secara bebas, ingin menghapus. Kalau naqqa yunaqqi memurnikan gitu kan. Tapi istakhraja, ingin mengeluarkan. Ya. Di antara mereka sekarang menyeru, ini terjadi di negeri kita nih. Ini terjadi ini, sahih ini. Perhatikan. Di antara mereka ada yang menyerukan saat ini untuk menghapus manahij ad-dirasiyah, kurikulum pelajaran min ulumi diniyah, pelajaran ilmu agama Islam, ingin dihapus dari kurikulum pendidikan. Ya. Ada yang ingin mentankiyah, menghapus manahij ad-dirasiyah, kurikulum pendidikan min ulumi diniyah, pelajaran agama dari kurikulumnya. Ada di negeri kita ya? Ada. Kenapa? Li'annaha bizamihim, karena pelajaran agama itu menurut prasangka mereka tazra'u tasyaddud, hanya menumbuhkan sikap keras wal gulu melampaui batas, wa tatarrub, sikap radikal, wal irhab, teroris, teror. Dan sikap apa namanya, pemahaman teror, terorisme, hanya melahirkan sikap yang keras, kaku, gulu, radikalisme, terorisme. Kata di kamannya ya ta'allamuhu, demikian pula dengan orang yang tidak mempelajari agamanya. Lakin la ya'malu bih. Ya, namun dia enggak mau belajar dan enggak mau beramal. Wa hadza aidan yaghfuru yartaddu an dinil Islam. Ini juga dia kufur, murtad, keluar dari agama Islam. Apa sih sel? Ngerti sini ya? Ya. Fa idza kana la yusolli, kalau dia enggak salat, enggak puasa, enggak mau bayar zakat, enggak haji, ya, enggak mau menunaikan yang wajib, tidak memenjauhi hal-hal yang diharamkan. Tidak ada antusias dia, keinginan dia untuk beramal. Hadza yakfur, ini kufur. Ya. Dan ini juga bantahan terhadap kaum Murji'ah yang mereka menyatakan amal itu bukanlah sebuah kelaziman. Ya, artinya kalau amal ditinggalkan, tidak mesti seorang tersebut jadi murtad. Ya, madhab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, madhab Ahlussunnah bukan Murji'ah. Maka Syekh memasukkan pembatal ke-10 ini, enggak mau beramal, bisa kufur. Ya, bisa kufur. Nah, yakfi kata Murji'ah, ini bid'ah, ahli bid'ah Murji'ah. Wa yakfi al-i'tiqad bil qalb wa tasdiq bil qalbi, cukup dengan meyakini di kalbu, membenarkan agama ini di kalbu, walau lam ya'mal, walaupun tidak mengamalkan. Fa syekhuna yaqul, padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan idza lam ya'mal, apabila dia tidak beramal, ai rafada al-amala, menolak beramal, ma'a qudratihi, padahal dia mampu. Ya, wa qudrati alaihi wa tamakkuni minhu, dan dia mampu apa memungkinkan untuk mengamalkan, tapi dia apa menolak untuk sholat, untuk puasa, untuk bayar zakat, berhaji, haji yang wajib, padahal dia mampu. Ya, dan dia tidak, atau dia mampu untuk apa, wa aba yatajannaba al-muharramat, dia menolak, enggan menjauhi hal-hal yang diharamkan, menolak untuk melaksanakan yang wajib, fahada yakfur, maka ini kafir. Ya, orang tersebut kafir. Kenapa? Karena dia tidak mau untuk mengamalkan agama ini. Allah SWT berfirman, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluh." Barang siapa yang kufur dengan keimanan, maka amalnya gugur, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Nah, sudah waktu? Nah, coba terus dibaca. Ya. Di sini Nugraha. Perhatikan, maka falabuda min amrain, maka untuk merespon hal ini, maka mestilah ada dua hal yang mesti kita terapkan. Yang pertama, mempelajari umur din, berbagai perkara agama, yaitu berbagai perkara yang agama kita tidak dapat lurus kecuali dengannya. Terus, yang kedua, mengamalkannya. Terus, nah, mestilah belajar dan mengamalkan. Terus, ada alnya mang? Ilmun. Nah, maka ilmu tidak akan menjadi baik tanpa ada amal. Terus, nah ini sebaliknya juga, amal tidak akan baik tanpa ilmu. Yang punya ilmu nggak mau beramal, Yahudi. Yang beramal nggak punya ilmu, Nasrani. Kita diperintahkan doa, diperintahkan untuk berdoa menjauhi mereka. Ya ghairil maghdubi alaihim, Yahudi. Walad dhalin, Nasrani. Terus, nah, berarti kan keduanya ilmu dan amal, fahuwa qarinan, keduanya adalah pasangan. Allah berfirman, dan Allah sungguh telah mengutus Rasulnya dengan huda, petunjuk dan agama yang benar, agar Allah menampakkan ya, bahwa ala dini kulli, memenangkan agamanya semua. Terus, nah, yang dimaksudkan huda, ilmu yang bermanfaat, wa dinul haq, nah, amal saleh. Terus, Rasulullah SAW, ah, Rasul diutus dengan dua hal. Terus, lam yuba'as, dan beliau tidak diutus dengan ilmu saja. Terus, Rasul diutus karena dua hal, ilmu dan amal, keduanya berpasangan. Ada memang beberapa amal yang kita belum mampu menerapkan, tetapi kita terkadang dituntut untuk mempelajarinya. Misal bagi di antara kita yang belum sanggup berangkat haji, kan enggak ada istitoah. Ya tetap belajari fikih haji. Ya. Jomblo, boleh enggak mempelajari fikih nikah? Nah, dianjurkan. Jangan mentang-mentang jomblo, aduh takut enggak bisa ngamalin. Kok gitu? Akhirnya kamu belajar fikih nikah. Baik. Doruri. Ilmu doruri. Terus. Alladzi akhadhu al-ilma wa taraku al-amala hum al-maghdubi alaihim. Nah, maka yang mengambil ilmu, yang mempelajari ilmu tapi tidak mau beramal, maka mereka lah yang disebutkan al-maghdub alaihim, yang Allah murkai. Terus minal yahudi wa min naha. Waman naha, naha itu fi'il. Waman naha, naha itu naha yanhu. Naha yanhu. Apa masdarnya? Nahwan. Apa maksudnya naha yanhu? Qasada. Qasada yaksidu. Itu muradifnya. Ya, atau ma la yamiru. Nah, boleh juga ma la yamiru. Lihat konteksnya aja. Ya, konteksnya apa ini? Lihat. Terus waman naha, oh ini berarti mala ya milu ya, bukan kosoda. Berarti ini maknanya mala. Nah, terus mimman ta'allama dinallahi wa lam ya'mal. Nah, berarti kan dan yang belajar namun enggak mau beramal, merekalah yang disebut dengan ayat al-maghdubi alaihim, yang Allah murkai dari kalangan Yahudi, dan yang seperti mereka, yang condong seperti mereka dari kalangan orang-orang yang mempelajari agama Allah tetapi tidak mau mengamalkannya. Ya, tidak mau mengamalkannya. Terus baca sini berikutnya. Nugraha. Siapa? Nugraha. Arga. Minal mutaba, minal muta'abbidah. Minal muta'abbidati wal mutasawwifati alladziina ya'buduna Allaha 'ala jahlin wa dalalatin wa la ya'buduna Allaha 'ala ilmin. Wa yaquluna ta'allumul 'ilmi ya'uqu 'alil 'amali. Aw yaquluna idza 'amilta bila ta'allumin bi ayyastah ala qalbika wa yatika al-ilmu tuna ayyata tunaan tunaan ta'allama ala ulama'i. Masya Allah. Fahada qawlus sufiyyati qadiman wa hadithan yazhaduna si ta'allum yuzahiduna saya berikutnya walladzina akhadul ilma wa alladzina akhadul amal, dan orang yang beramal wa tarakul ilma hum nasara, mereka lah nasrani yang tidak mau berilmu, dan yang sesuai dan yang mencocoki mereka dari kalangan muta'abbidah, ahli ibadah kaum sufiyah yang mereka beribadah pada Allah di atas kebodohan, kesesatan. Wala ya'budun Allah 'ala ilmin, mereka tidak beribadah pada Allah di atas landasan ilmu. Mereka menyatakan mempelajari ilmu itu hanya ya'uqu 'anil amal, hanya akan menghalangi amal, sibuk belajar enggak mau beramal. Ya, atau mereka menyatakan ini ada nih dari kalangan mana ini jamaah tabligh ya. Di antara ini saya dengar sendiri nih ya. Saya dengar sendiri. Antum percaya enggak gitu. Ini benar ini ya. Sibuk belajar ini, tapi gak mau ngamalin, gak mau dakwah. Ini benar ini ya. Ini jamaah tabligh dulu sering didoktrin sama kayak begini. Ya, didoktrin. Antum kalau masuk pondok jamaah tabligh, ya ada maharnya. Maharnya apa? Antum khuruj dulu 4 bulan. Khuruj 4 bulan. Suruh dakwah dulu, baru belajar. Iya. Ada maharnya dulu, maharnya apa? khuruj 40. Habis 40 baru mondok. Nah, baru mondok. Lagi mondok pun juga diganggu, ntar ada nisab bulanan 3 hari setiap bulan. Nisab tahunan 4 bulan setiap tahun. Nisabnya itu makanya zakat aja benar nisab. Khuruj. Khuruj pun juga ada nisabnya. Dan mereka selalu ngomongnya kayak begitu. Ini ustaz-ustaznya ya. Saya sebut namanya, misal Ustaz Lutfi dulu, ya. Lutfi Al-Banjari, ya. Ustaz Pak Cecep, Pak Muslihuddin, itu ketua-ketua mereka dulu. Yang mereka pun sekarang terbagi menjadi dua. Ha, ada yang namanya Syuroh Alam, ngikut Syuroh Alam atau Maulana Sa'ad. Karena mereka pecah. Dua. Tidak percaya itu, mereka ngomong begitu. Percaya gak? Hah? Ini benar-benar ini ya. Saya dulu kayak dihalang-halangi belajar. Yang utama adalah dakwah katanya. Beramal dakwah. Buat apa enggak didakwahin katanya. Subhanallah. Atau mereka menyatakan kalau engkau beramal maka ilmu akan datang padamu. Atau ya tilqaian, udah itu apa namanya? Otomatis. Udah otomatisnya begitu. Bila ta'allum tanpa belajar, yaitu Allah akan membukakan untukmu kalbumu dan ilmu akan datang tanpa engkau belajar di depan hadapan para ulama. Ini qaul sufiyah, qadiman wa hadisan, dahulu dan saat ini. Mereka zuhud terhadap ilmu, artinya enggak butuh ilmu. Ya, enggak butuh belajar di hadapan ulama. Mereka menyatakan yang dituntut adalah beramal. Kalau engkau sudah beramal, beribadah kepada Allah, maka Allah akan bukakan ilmu untuk engkau biduni anta ta'allam, tanpa engkau belajar. Ini adalah kesesatan waliyadzubillah. Kita lanjut lagi nanti selepas zuhur insyaallah.